ternyata selama ini segala perhatianku tak sampai di hatimu. Oh, tataplah mataku, lepaskan semua beban di hatimu, di pelukanku. Cinta kita jiwa.